Mitra bisnis, keterlaluan. Mungkin itu kata yang pas untuk menggambarkan kehancuran jalan sepanjang Pantura dan Selatan Jawa, serta kemacetan yang diakibatkannya. Kehancuran jalan juga terjadi di lintas Sumatera dan Kalimantan. Tidak terhitung kerugian waktu dan ekonomi di jalur yang menjadi urat nadi perekonomian nasional. Kita semestinya dapat belajar dari China yang serius membangun jalannya sehingga dapat digunakan selama 10 tahun, bukan setiap tahun selalu rusak. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia, Mahendra. Pak Mahendra, apa komentar Anda? Gini, buat kami sebagai transporter, ukuran kami adalah lamanya di jalan. Karena lamanya di jalan itu menentukan biaya per perjalanan kami gitu. Semakin lama per perjalanan kami, kan kami ada biaya tetap, istri supir kami gaji. Ya kan, semakin lama kan berarti saya harus memberi makan dia sehari 3 kali, kali berapa hari gitu Pak. Kemudian BBM akibat melambat gitu ya. Nah semakin jauh jarak, semakin panjang waktu, semakin tinggi kos per truk kami. Lalu apa dampak dari keborosan operasional akibat jalan yang rusak? Kalau semuanya boros yang rugi kita Pak. Sementara harga per trip kita atau per kilogram, per kubikasi kita ada ceilingnya, ada batas atasnya yang harus kita nggak bisa tembus. Nah akhirnya karena ini nggak ada satu konsolidasi kebijakan, infrastruktur seperti itu, kemudian stakeholder seperti itu, kemudian kita harus hidup. Akhirnya yang kita lakukan adalah memperpanjang atau memperluas space di dalam truk. Sehingga cost per kilogramnya jadi turun. Atau cost per kubikasi jadi turun. Dengan memperpanjang truk. Kalau memperpanjang truk, akibatnya truk itu mengangkut beban lebih berat. Atau kubikasi lebih panjang, lebih besar gitu. Banyak sekarang mobil-mobil memperpanjang diri. Ya, jadi mobil semacam trailer gitu ya. Itu yang untuk angkut kontainer. Yang untuk harus ke pelabuhan. Tapi disulap menjadi itu fixed box gitu. Nah, fixed box itu muatannya sekitar kapasitas 45-50 kubik. Itu kadang-kadang ada yang tergandeng sampai 60-70 kubik gitu. Memperbesar diri. Which is kalau di jalan di transportasi itu sah-sah aja gitu. Jadi, mana yang harus diselesaikan lebih dahulu? Jalan rusak atau kontrol terhadap truk? Jadi, semuanya saling menunjang. Jadi, kalau ditanya mana yang lebih dulu? Kalau saya mau lihat mana yang lebih mudah pemerintah ngambil keputusan. Gitu. Kalau kita going concern, terus jalan. Kalau itu nggak ada keputusannya, kita ambil keputusan secara sepihak untuk mengurangi biaya perjalanan kami atau operation cost kami. Demikian Mahendra, saya Dinda Natasha.